Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd. Kemarin kita membahas berhubungan dengan makna kata ta'wil yang penggunaannya secara asal dalam Al-Kitab dan As-Sunnah bermakna apa? Indak ya Abdul Aziz. Al-haqiqah allati ya'ulu ilaihil kalam. Naam. Ya, satu hakikat yang satu kalam itu naam kembali padanya, yaitu hakikat suatu perkara. Kalau itu berupa khabar, berarti ta'wilnya apa? Kalau kalamnya berupa pengkhabaran, berarti mana ta'wil dari khabar tersebut apa? Nama ainul mukhbar bihi, yaitu terjadinya perkara yang dikhabarkan tersebut. Kalau itu berupa perintah, takwilnya apa berarti endak wahyu? Takwil dari perintah berarti apa? Melaksanakannya. Kalau takwil dari suatu larangan, takwil dari suatu larangan berarti apa? Meninggalkannya. Nah, taib. Karena perintah hakikatnya, nah, perintah untuk mengerjakan dan perintah untuk meninggalkan. Kalau diperintah untuk mengerjakan, ya takwilnya dengan menunaikannya, menunaikan apa yang diperintahkan tersebut. Kalau perintah untuk meninggalkan, ya dengan meninggalkannya. Taib. Kemudian takwil di kalangan mufassirin kebanyakan dimaknakan apa? Hendak apa Muhammad? Kata ta'wil di sisi ulama ahli tafsir. Maka ta'wil dimanakan? Tafsir, penjelasan. Naam, makna dari suatu kalam. Nah, sekarang kita baca kelanjutannya. Wa qawluhu ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna fil ilmi. Yang kemarin kita singgung ayat di surat Ali Imran. Fiha qira'atan, badannya dua qira'ah. Qira'atu man yaqifu ala qawlihi illallah. Fa qira'atu man yaqifu indaha. Naam. Wa qira'atu man la yaqifu 'indaha. Taib. Nah. Ada dua qira'ah. Yang pertama qira'ah orang yang waqaf pada firman Allah Subhanahu wa taala illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqaf di sini. Kemudian yang kedua qira'ah yang tidak waqaf padanya, berarti diteruskan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm. Bedanya apa, akhwan? Wakil tal qira'ataini haqqun, dan kedua qira'ah tersebut hak, maknanya hak. Wa yuradu bil ula, dan dimaksudkan dengan al ula yang pertama yaitu berarti apa? Qiraah di mana waqafnya illallah. Taib al-mutasyabihu fi nafsihi alladhi ista'thara Allahu bi ilmi ta'wili. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Karena berhubungan dengan ayat huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum tigha'al fitnati wa tigha'a ta'wili fa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, kalau berhenti di sini berarti yarhamukallah. Ayat-ayat yang mutasyabih itu sendirilah yang Allah Subhanahu wa taala simpan ilmu ya tentang takwilnya. Berarti hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Taib. Berarti kalau seperti ini ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti takwil di sini ya hubungannya apa dengan hakikat perkara tersebut, paham? Bukan sekedar makna. Karena kalau makna tentunya Rasul, demikian pula para pewaris Rasul, para ulama mengetahui maknanya. Wa yuradu bi tsaniyah al-mutasyabihu al-idhafi alladhi ya'rifu ar-rasikhuna tafsirahu wa huwa ta'wiluh. Adapun kalau waqafnya di qiraah pada qiraah yang kedua waqafnya di warasikhuna fil ilmi, maka dimaksudkan dengannya mutasyabih yang idhafi. Maksudnya mutasyabih idhafi itu mutasyabih yang nisbi. Dalam artian pada sebagian orang itu merupakan sesuatu yang mutasyabih yang rancu, namun tidak pada sebagian yang lain. Nah, yang ar-rasikhun, orang-orang yang kokoh ilmunya, itu mengetahui tafsirnya, yaitu takwilnya. Berarti takwil pada waqaf di war-rasikhuna fil ilmi, berarti maknanya apa? Fama ya'lamu ta'wilahu illallahu war-rasikhuna fil ilmi. Berarti takwil untuk qiraah kedua ini maknanya apa? Hudzaifah. Bermakna tafsir. Paham? Kalau pada qiraah yang pertama bermakna haqiqah nam alladhi ya'ulu ilaihi ilaihal kalam. Wala yuridu man waqafa ala qawlihi ilallah an yakuna ta'wilu bima'na tafsiri lil makna. Dan orang-orang yang waqaf pada perkataan Allah illallah tidaklah menginginkan takwil dengan makna tafsir, ya penjelasan makna saja, bukan. Ya. Fa inna lazima hadza an yakuna Allahu anzala ala rasulihi kalaman la ya'lamu ma'nahu jami'ul ummati wala rasul. Sebab konsekuensi dari pemaknaan tersebut, kalau takwil dimaknakan tafsir di sini pada qiraah yang pertama, berarti konsekuensinya bahwasanya Allah menurunkan kepada Rasulnya suatu kalam yang tidak mengetahui maknanya keseluruhan ummah dan juga keseluruhan Rasul. Dan ini jelas maknanya batil. Wa yakunur rasikhuna fil ilmi la hadza lahum fi ma'rifati ma'naha. Sehingga orang-orang yang kokoh ilmunya tidak memiliki bagian naam dalam pengetahuan terhadap maknanya siwa qaulihim amanna bihi kullum min indi rabbina, kecuali perkataan mereka kami beriman dengannya semuanya berasal dari sisi Rabb kami, cuma itu tok, enggak tahu maknanya, yang penting beriman saja. Ini tentunya konsekuensi yang batil, menunjukkan batilnya apa? Batilnya pemaknaan tersebut, ya pemaknaan takwil dengan tafsir pada qiraah yang pertama. Wa hadzal qadru yaquluhu ghairur rasikhi fil ilmi minal mu'minin. Dan kalau sekedar hal ini, yaitu hanya sekedar apa? Mengatakan aman nabihi kullu min indi rabbina, butuh ilmu yang banyak enggak? Hah? Enggak butuh. Karena apa? Kalau sekedar mengatakan itu, orang yang enggak rasikh, yang enggak kokoh ilmunya juga apa? Mengatakannya dari kalangan kaum mukminin. Lalu bedanya apa? Rasikh dengan na'am awam. Warasikhuna fil ilmi yajibu imtiyazu jum'in warasikhuna fil ilmi yajibu imtiyazuhum an awamil mu'minina fi dhalik. Dan tentunya warasikhuna fil ilmi wajib untuk terbedakan dari awam kaum mukminin dalam masalah tersebut. Naam. Faqad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ana min ar-rasikhina fil ilmi alladhina ya'lamuna ta'wilah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, aku termasuk ar-rasikhuna fil ilmi, yang mengetahui ta'wilnya. Atsar ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, tapi dengan lafaz na'am yang lebih apa? Lebih ringkas, ana mimman ya'lamu ta'wilah. Dan ini lebih dekat kepada sifat Ibnu Abbas. Nah, menjadi lafaz yang ada dalam riwayat Ibnu Jarir ini tidak ada penegasan ana minar rasikhin nafil ilmi. Tapi beliau langsung mengatakan ana mimman ya'lamu ta'wilah. Aku termasuk orang-orang yang mengetahui ta'wilnya, yaitu mengetahui tafsirnya. Dari jalan Ibnu Abi Najih an Mujahid an Ibnu Abbas, dan jalan ini na'am sahih. Walaqad sadaqa radhiyallahu anhuma fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a lahu wa qala allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Dan sungguh beliau telah benar dalam pengakuannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan beliau dalam doa, Allahumma faqqihhu fid din, ya Allah pahamkanlah dia terhadap perkara agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajari dia ta'wil, maksudnya tafsir. Atsar ini rawahu al-Bukhari wa ghairuh, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Akan tetapi dalam riwayat Bukhari tidak dengan lafaz tersebut. Nah, dalam lafaz Bukhari, Allahumma 'allimhul kitab. Juga dengan lafaz Allahumma faqqihhu fid din. Kalau dalam Sahih Muslim cuman Allahumma faqqihhu. Juga dalam dua Sahih Muslim yang lain Allahumma 'allimhul hikmah. Adapun yang disebutkan di sini Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dengan lafaz seperti itu dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Dan sanadnya sahih disahihkan oleh Syekh Mungkul rahimahullah ta'ala dalam Dalailun Nubuwah. Nah, ini tanbih bagus. Karena perkataan rawahul Bukhari seakan-akan riwayat seperti ini maknanya ada dalam Sahih Bukhari. Tidak. Dalam Sahih Bukhari lafadznya tadi cuman Allahumma 'allimhul kitab, Allahumma faqqihhu fid din. Nah, dalam dua riwayat yang berbeda, tidak dalam satu kesatuan. Wa du'a'uhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yurad, dan doa beliau sallallahu alaihi wa sallam tidaklah ditolak. Naam. Doa beliau mustajabah. Naam. Cuman perlu diketahui ya ikhwan. Naam, kalimat ini kalau dipahami sekilas seakan-akan bahwasanya semua doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan. Nah, ini tentunya pemahaman yang salah. Syamu bil rahimahullah taala dalam Dalailun Nubuwah mengatakan walaisa kullu du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajaban. Faqad yad'u wa la yustajabu lah. Tidaklah semua doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan. Sebab terkadang beliau berdoa dan tidak dikabulkan. Kama da'a ala ba'dhin nafar min Quraisy. Sebagaimana beliau mendoakan keburukan kepada sebagian orang dari kalangan Quraisy. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala, maka kemudian Allah turunkan ayat laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya doa beliau untuk kecelakaan beberapa orang Quraisy tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga menguatkan hal ini hadis dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi mengatakan sa'altu rabbi salasan fa'atani thintaini wa mana'ani wahidah. Aku minta kepada Rabbku tiga perkara, maka Allah berikan dua dan Allah tahan, yaitu tidak dikabulkan satu perkara. Naam, ini perlu dipahami. Jadi doa-Hu sallallahu alaihi wasallam la yurad ini fil ghalib, yaitu pada mayoritasnya. Nah, pada mayoritasnya memang doa beliau doa yang mustajabah. Qala Mujahid rahimahullahu taala arantul mushaf ala Ibn Abbas min awwalihi ila akhirih. Aqifuhu 'inda kulli ayatin wa as'aluhu 'anha. Mujahid mengatakan aku menyetorkan mushaf, yaitu Al-Qur'an, kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau membacanya dari awal sampai akhir. Kemudian aku berhenti pada setiap ayat bertanya tentang maknanya. Asar ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah. Demikian pula At-Tabari. Dari dua jalan, enam yang sahih dari Mujahid. Riwayatnya sahih. Dan di sana datang riwayat dalam riwayat Harawi di Fadailul Quran dari Mujahid yang menunjukkan beliau menyetorkannya tiga kali, bukan hanya sekali. Aradtul Qur'ana ala Ibn Abbas thalatha marrat, tiga kali, dan bertanya pada setiap ayatnya kepada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Di sana ada lafaz yang disebutkan oleh sebagian penulis biografi bahwasanya Mujahid membaca Al-Quran di sisi Ibn Abbas 30 marrah. Kata Al-Dhahabi rahimahullah, nah, bahwasanya walladhi sahha anhu annahu qala aradtu Al-Quran ala Ibn Abbas 3 aradat. Jadi yang sahih riwayat 3 bukan 30. Qala wa qad tawatarat nuqulu anhu annahu takallama fi jami'i ma'anil Qur'an wa lam yaqul an ayatin innaha min al-mutashabihi alladhi la ya'lamu ahadun ta'wilahu illa Allah. Dan telah mutawatir penukilan dari beliau bahwasanya beliau berbicara menjelaskan tentang keseluruhan makna Al-Qur'an. Dan beliau tidak mengatakan tentang suatu ayat bahwasanya itu perkara yang mutasyabih, yang rancu makna, yang tidak mengetahui seorang pun tafsirnya kecuali Allah. Nah, ini untuk menjelaskan ikhwan pemaparan ini bahwasanya kalau berhenti di illallah berarti maknanya bukan apa? Sekedar penafsiran makna dari ayat-ayat Al-Qur'an, bukan. Kenapa? Karena kalau penafsiran makna tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Rasul dan Rasul mengajarkan kepada para sahabat, demikian seterusnya. Wa qaulul ashabi rahimahumullahu fil usul al-mutasyabih al-huruful muqatta'ah fi awailis suwar. Wa yurwa hadha 'an Ibn Abbas. Ma anna hadhihi al-huruf qad takallama fi ma'naha aktsarun nas. Dan perkataan ashab, yaitu dari kalangan Hanafiyah, dalam usul mengatakan mutasyabih itu adalah huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal surat. Huruf muqatta'ah yaitu huruf-huruf yang ada di awal pembukaan surat, Alif Lam Mim, Yasin, Hamim, ini. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, cuman tidak bersanad ikhwan, sehingga tidak bisa menghukumi sahih atau dhaif. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi juga dalam Zadul Masir tanpa sanad. Ma'anna hadhihi al-hurufa, bersamaan dengan huruf-huruf ini telah berbicara tentang maknanya mayoritas manusia dari kalangan para mufassirin. Naam. Fa in kana ma'naha ma'rufan faqad 'arafa ma'na al-mutasyabih, wa illam yakun ma'rufan wa hiya al-mutasyabih kana ma siwaha ma'lum al-makna wa hadzal matlub. Kemudian seandainya maknanya itu merupakan makna yang ma'ruf, diketahui, maka sungguh telah apa? Faqad 'urifa ma'na al-mutasyabih, telah diketahui makna dari ayat yang mutasyabih. Jika tidak ma'ruf, maka itu termasuk mutasyabih. Maka selainnya merupakan perkara yang telah diketahui maknanya, dan ini yang diinginkan. Dalam artian, taruhlah tidak diketahui maknanya sama sekali, tapi yang lainnya diketahui. Wa idzan fa inna Allah ta'ala minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat wa hadhihi al-huruf laysat ayatan laysat ayatin 'inda jumhuril 'adin. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara yang diturunkan di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamat dan itu adalah umul kitab, dan yang lainnya mutasyabihat. Dan huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal surat ini bukan termasuk ayat di sisi jumhur para penghitung ayat, ikhwan. Naam. Walaupun orang-orang kufiyun menghitungnya sebagai ayat. Bisa dilihat khilaf ini dalam Itqan fi Ulumil Quran. Berarti kesimpulannya di sini, ikhwan, bahwasanya pada ayat di surat Ali Imran tersebut, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi. Kalau berhenti dalam pada lafaz illallah, maka makna ta'wil itu bukan hanya sekedar tafsir, tapi yang diinginkan adalah hakikat dari apa? Dari ayat ada perkara-perkara yang mutasyabih tersebut, hakikatnya. Paham? Memang kalau hakikat perkara-perkara itu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, seperti tentang hakikat asma wa sifat. Kemudian pada qiraah yang kedua, kalau berhenti pada warasikhuna fil ilmi, menunjukkan bahwasanya ta'wil di sini bermakna apa? Tafsiru makna. Tafsir dari maknanya, penjelasan maknanya. Nah inilah kayanya Al-Quran, ikhwan. Kaya dengan makna. Dalam dua qiraah yang ada, qiraah yang sahihah, maknanya ada perbedaan tapi sama-sama hak. Nah, sama-sama hak. Taib. Dan tadi didukung oleh beberapa asal yang disebutkan di sini menunjukkan bahwasanya tafsir dari Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Sehingga seandainya yang dimaksud ketika waqaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah itu sekedar tafsirnya, maka ini tidak benar. Paham? Kenapa? Karena kalau seandainya ada tafsir yang tidak mengetahuinya kecuali Allah, nah, maka tentunya tidak ada perbedaan antara ar-rasikhuna fil ilmi dengan awamun nas yang sama-sama mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina. Dan juga bertentangan dengan atsar-atsar yang datang di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengajarkan tafsir dari keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an. Didoakan oleh Nabi untuk mengilmui tafsir dari Al-Qur'an. Juga para tabi'in mengambil dari beliau ayat demi ayat penafsirannya. Taim. Wallahu ta'ala alam. Ini ta'wil di kalangan mufassirin. Adapun ta'wil di kalangan mutaakhirin, dari kalangan fuqaha dan mutakallimin, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.